Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qira'ati syarah Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah الثانية بعد المئتين من الهجرة بعد المئتين والألف بعد من الهجرة النبوية في شرحه علامة الأجرامية للإمام محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى الشهير بابن الأجرام المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى باب الإعراب صحيح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإعراب. نعم. Ini selesai pembahasan mengenai alamatul ism wa alamatul fi'l wal harf. قال رحمه الله يصح قراءته بالرفع وفيهِ وجهان. Boleh dibaca dengan dua bacaan atau boleh dibaca dengan secara marfu. Yang beliau maksud di sini adalah i'rabnya bab. Apa i'rabnya bab? Kenapa dibaca babu? Babul i'rabi. Kata beliau babu ini yasihhu qira'atuhu birrafa. Boleh dibaca rafa. Nanti beliau akan sebutkan bahwa babu ini bisa dibaca babu, bisa dibaca baba, bisa dibaca babi. Babul i'rab, babal i'rab atau babil i'rab. Nah, sekarang beliau mulai dengan wajah yang pertama dulu, bab. Kata beliau, babu yasihhu qira'atuhu birrafa. Boleh dibaca dengan bacaan marfu, yakni di dhamma. Babu. Apa i'rabnya? Wa fihi wajhan. Ada dua juga i'rabnya, ada dua kemungkinan i'rabnya. I'rab yang pertama al-awwal kaunuhu khabaran li mubtada'in mahdhufin. Dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdiruhu hadza babul i'rab. Ya, jadi menurut i'rab yang pertama di sini babu khobar, ya limu betada mahdzuf. Apa takdirnya, apa mubtada'nya? Hadza. Jadi hadza mubtada'nya mahdzuf, dan ini salah satu perkara yang ma'ruf, yang masyhur tentunya dalam pembahasan al mubtada' wal khobar kama sayati insyaallah taala, bahwa mubtada' wal khobar itu biasa kadang mubtada'nya dihilangkan, ya kadang mubtada'nya dihilangkan, kadang khobarnya dihilangkan karena sudah jelas. Ya, walaupun kita ketahui tentunya bahwasanya mubtada wal khabar itu umdah dalam kalimat. Umdah itu adalah unsur pembentuk kalam. Ya. Ada empat jenis, ada empat kalimah yang merupakan umdah dalam kalam, yaitu al mubtada wal khabar pada jumlah ismiyah, kemudian al fi'il wal fa'il pada jumlah al fi'liyah. Itu umdah. Nah. Namun walaupun dia umdah, mubtada wal khabar walaupun umdah, ya terkadang dia bisa dihilangkan kalau ada apa namanya qarina yang menunjukkan kepadanya, karena pada dasarnya umdah itu wajib tersebut, tidak boleh tidak tersebut, itu asalnya. Namun dia bisa dihilangkan atau dimuqaddarkan, ya bukan dihilangkan juga bermakna dihilangkan sama sekali tidak ada, yakni dia ada di situ cuma ditakdirkan, ya ditakdirkan dia ada di situ. Nah, contoh penghilangan mubtada seperti di sini babul i'rab, ya takdirnya hadza babul i'rab. Wa i'rabuhu, i'rabnya, i'rab dari kalimat hadza babul i'rab. Ha, harfu tambih. Ha, harfu tambih. Yani mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Dza wa dza ismu isyaratin. Mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Ya, sudah diketahui bersama bahwa kata hadza yang menjadi isim isyarat adalah dza. Ya. Adapun haknya itu ditambih. Ya, hak ditambih. Sama kalau dikatakan zalika. Zalika yang menjadi isim isyarat adalah za. Ya kan? lamnya lil bu'd, lam yang menunjukkan bu'd, kemudian kafnya untuk khitab. Untuk khitab. 6. Maka yang menjadi isim isyarah adalah za. Makanya ha, makanya di i'rab tersendiri. Ha harfu tanbih wa za ismu isyarah. Yani mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Wa babu khabar al mubtada marfu'un bil ibtida. Khabar al mubtada marfu'un bil ibtida. Nah, di sini kelihatannya ada kekeliruan ya. Karena yang marfu dengan ibtida itu justru mubtada. Babu ini adalah khabar al-mubtada marfu'un bil-mubtada. Seharusnya begitu. Babu khabar. Dan khabar itu marfu' dengan apa? Marfu' karena mubtada. Adapun marfu' karena ibtida, itu seharusnya apa? Mubtada. Jelas saya kira ya. Bahwa mubtada marfu'. Kenapa mubtada marfu'? Amilnya adalah al-ibtida. Sementara khabar, khabar juga marfu'. Apa amilnya? Amilnya adalah al-mubtada. Maka di sini kelihatannya di buku yang kita baca ini. Wallahu alam, tidak ada juga catatan dari muhaqqiq kitab yang saya pegang ini. Nah, cuman kata beliau di sini wa babu khabarul mubtada'i marfu'un bil ibtida'. Atau ada yang pegang nuskhah yang lain di situ? Tafadhal, kalau ada yang bisa kasih faedah, kalau ada yang pegang nuskhah lain kitab Syarah Kafrawi ini. Karena dikatakan di sini babu khabarul mubtada' marfu'un bil ibtida'. Seharusnya marfu'un bil mubtada'. Karena khabar itu marfu' dengan mubtada. Baik, kalau ada yang pegang nuskhah lain diberitahu ya. Apakah sama seperti ini, bil ibtida' atau bil mubtada'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahira fi akhirih. Baik, ini wajah yang pertama. Jadi takdirnya hadza babul i'rab. Al-i'rab tentunya apa? Mudafun ilaih. Babu wa huwa mudaf ya kan? Al-i'rabi mudafun ilaih. Baik, al-wajhu tsani i'rab yang kedua. Kalau babu dibaca marfu, kaunhu mubtada'an. Babu mubtada. Khabarnya mana? Wal khabaru mahdhuf. Nah, sekarang kebalik. Yang mahdhuf adalah khabarnya. Takdiruhu babul i'rabi hadza mahalluhu. Ini takdirnya. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Babu mubtada wa huwa mudaf kan al-i'rab khabar. Afwan al-i'rab mudafun ilai. Khabarnya adalah hadza mahalluhu. Hadza. Jelas ya? Ini khabarnya. Kita akan lihat i'rabnya. Kata beliau wa i'rabuhu babu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ini mubtada'nya, bab. Nah, di sini tidak disebutkan i'rabnya al-i'rab ya. Babul i'rabi. Seharusnya kan begitu ya. Di sini beliau tidak sebutkan i'rabnya al-i'rab. Ya, di kedua i'rab tadi tidak disebutkan. Mau menakdirkan bab sebagai mubtada' ataukah bab sebagai khabar, beliau tidak sebutkan apa i'rabnya, al-i'rab, ya kan? Babul i'rabi. Dan sudah jelas bahwa babu wa huwa mudaf al-i'rabi mudafun ilaihi. Nah, hadza ha harfut tanbih. Za ismu isyaratin mubtada'un sanin mabniun ala sukun fi mahalli rafa', li'annahu ismun mabniun la yadhharu fi i'rab. Maka hadza mahalluhu, ini yang jumlah khabar, nanti akan disebutkan. Hadza mubtada' sani. Mubtada' sani. Kata beliau, za ha harfu tanbih. Za ismu isyaratin mubtada'un sanin mabniun ala sukun fi mahalli rafa'. 6. Mahalluhu khabar khabarul mubtada' as-sani. Yani mahallu. Mahallu khabarul mubtada' as-sani wa huwa marfu'. Wa alamat raf'ihi dhammatu dhahira fi akhirih. Wa mahallu mudaf. Wal ha mudafun ilayhi mabniun ala dhamm fi mahalli jar. Li'anna ismun mabniun la yadhharu fi i'rab. Wal jumlatu minal mubtada' as-sani. Minal mubtada' as-sani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabaril mubtada'il awal. Baik, jadi ada al-jumlatul kubra dan ada al-jumlatul sughra. Jumlatul sughra menjadi khabar. Ya, jadi jumlatul kubranya adalah babul i'rabi hadza mahalluhu. Jumlah sughranya yang terdiri dari jumlah ismiyah juga hadza mahalluhu. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Baik, bagi yang ingat pembahasan mubtada' wal khabar kemarin, ketika khobar berupa jumlah, ini kan khobarnya berupa jumlah kan? Khobar kan ada dua, mufrad atau ghairu mufrad. Ya, yang ghairu mufrad ada dua, jumlah dengan syibhul jumlah. Nah, ketika khobar berupa jumlah, maka dipersyaratkan harus ada a'id. Harus ada yang mengaitkan antara jumlatul al-jumlatul kubra dengan al-jumlatul sughra. Apa a'id dari kalimat ini? Tafadhalu. babul i'rabi hadza mahalluhu. Jadi babu mubtada. Mubtada awal. Hadza mubtada tsani. Mahalluhu khabar li mubtada tsani. Wal jumlatul ismiyah hadza mahalluhu fi mahalli raf'in khabar li mubtada al awal. Kan begitu ya. Nah, apa ayatnya? Apa ayat yang mengaitkan, yang menghubungkan antara al-jumlatul kubra, babul i'rabi hadza mahalluhu, itu jumlatul kubra, dengan jumlatul sughra, hadza mahalluhu. Apa yang menghubungkannya? Apa ayatnya? Apa silahnya yang menghubungkan? 6. Maya Arif. Kalau dikatakan Muhammadun ja'a abuhu. Muhammadun atau Muhammadun abuhu zahibun. Muhammadun abuhu zahibun. Muhammadun mubtada awal. Abuhu mubtada tsani. Baik. Zahibun khabar li mubtada tsani. Wal jumlah abuhu zahibun fi mahalli raf'in khabar li mubtada awal. Kan begitu. Baik, di sini ada jawaban apa yang menghubungkan? Dhamir ha. Mana? Kita berbicara mengenai babul i'rabi hadza mahalluhu. Dhamir ha pada hu. Enam. Ada yang lain? Bukan huwa. Huwa yang mana? Mahalluhu. Kita berbicara babul i'rab, hadza mahalluhu. Babul i'rab ini adalah tempatnya. Asalnya memang, asalnya yang menjadi penghubung adalah hu. Apa? Domir, afwan. Asalnya yang menjadi penghubung antara jumlatul kubra dengan jumlatul sughra adalah domir. Sebagaimana pada kalimat tadi. Muhammadun abuhu zahibun. Hu yang kembali kepada Muhammad. Yang mengaitkan antara jumlatul sughra dengan jumlatul kubra. Ya. Sekarang, babul i'rabi hadza mahalluhu. Babul i'rab ini adalah tempatnya. Maka sahih ya, di sini hu kembali kepada mana? Ketika dikatakan hadza mahalluhu, ini adalah tempatnya. Hu kembali ke mana? Kembali kepada bab. Nah, maka inilah aib, inilah yang menghubungkan, yang menjadi silah antara jumlatul kubra dengan jumlatul sughra. Hu kembali kepada bab. Baik, ahsan. Wa irabuhu babu. Ya sudah ya. Nah, selesai. Jadi al-jumlatul ismiyah hadza mahalluhu fi mahalli raf'in khabar. Ya, bagi bab. Taib, ini ihtimal yang pertama, babu dibaca rafa. Ihtimal yang kedua, wa yasihu qira'atuhu bin nasab. Boleh dibaca babal i'rabi. Jadi i'rabi selamanya mudafun ilaih dalam konteks ini ya, dalam kalimat ini yang berubah i'rabnya cuma bab yang bisa berubah, yang apa ya memiliki beberapa kemungkinan. Adapun i'rabi selamanya mudafun ilaih tentunya. Kemungkinan yang kedua, wa yasihu qira'atuhu bin nasbi. Boleh dibaca babal i'rab. Kalau dia mansub sebagai apa? Ala kaunihi maf'ulan li fi'lin mahdzuf. Sebagai maf'ul bihi dari fi'il yang mahdzuf. Takdiruhu iqra' babal i'rab. Bacalah babul i'rab. Ya, bacalah babul i'rab. Wa i'rabuhu iqra' fi'lu amr. Wal fa'il mustatirun fihi jujuban. Takdiruhu anta. Nah, fi'il amr mabni ala sukun. Lama halla lahu minal i'rab. Wal fa'il mustatir. Domirun mustatir fihi wujuban. Takdiruhu anta. Wababu maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi. Nah. Ini kemungkinan yang kedua. Dibaca nasab sebagai maf'ul bihi dari fi'il yang mahdzuf. Kemungkinan yang ketiga. Wa yasihu qira'atuhu bil jar. Bisa juga dibaca babil i'rab. Sebagai apa? Ala kaunihi majruran biharfi jarrin mahdzuf taqdiruhu iqra' fi babil i'rab. Ya, majrur dengan huruf jar yang dihilangkan takdirnya adalah iqra' fi babil i'rab. Wa i'rabuhu iqra' fil amr. Wal fa'il mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant. Fi bab jarun wa majrurun muta'alliqun bi iqra'. Sudah ya? Baik. Kata beliau, telah menyebutkan tiga kemungkinan ini. Untuk kemungkinan yang ketiga, yakni boleh dibaca babil i'rab, kata beliau untuk i'rab jenis yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga yaitu babi dibaca dijer, kata beliau wa hadzal wajhu, i'rab yang ketiga ini yakni bab dibaca jer, la yatamasya illa ala madhhabil kufiyyin al mujizina li jarril harfil mahdhuf. Ya. Dan i'rab yang ketiga ini hanya sejalan dengan mazhabnya Kufiin yang membolehkan majrur dengan huruf jar yang dihilangkan. Ya, huruf jar yang dihilangkan. Wa mana'ahul Basriyun, sementara Al-Basriyun tidak membolehkan majrur dengan huruf jar yang mahdhufah, dengan harful jar yang mahdhufah. Jelas ya, ini ada khilaf dalam masalah apakah huruf jar tetap bisa beramal walaupun dia dimahdhuf atau tidak. Ya, karena yang masyhur, ya masyhur bahwa ketika huruf jar dihilangkan, maka majrurnya itu maka dia bisa dimansub. Maka dia apa? Mansub ala naz'il khafir namanya. Ya, mansub dengan menghilangkan apa? Menghilangkan penjar. Dan ini diantara mansubatil asma. Diantara amil penasab adalah ketika naz'il khafir, ketika huruf jar dihilangkan. Nah, maka Al-Basriyun apa tidak membenarkan huruf ya jar ya mahdhuf tetap bisa beramal, tidak membenarkan. Pokoknya kalau huruf jarnya dihilangkan, maka isim setelahnya mansub ala nasbil khafid, nazil khafid, karena huruf jarnya dihilangkan. Sementara Kufiyun mengatakan tetap bisa beramal huruf jar walaupun dihilangkan. Makanya kata beliau, irob yang ketiga ini hanya bisa dibenarkan hanya sesuai dengan mazhabnya Kufiyun. Wa mana ahul Basriyun, sementara Al-Basriyun menolaknya. Jelas ya? Baik. Wa ala kullin, perhatikan tanwin di sini tanwin iwab. Tanwin iwab, yakni ala kulli halin, takdirnya begitu kan? Ala kulli hal. Ya. Dikatakan wa ala kullin, yakni bagaimanapun juga babu mudhafun. Ini baru disebutkan i'rabnya di sini ya. Setelah di i'rab semua tadi baru disebutkan i'rabnya. Babu mudhafun wal i'rabu mudhafun ilaihi majrurun bil kasri dhahir. Baik, ini i'rab dari kalimat babul i'rab dengan semua varian i'rabnya atau kemungkinan i'rabnya. Suma qala rahimahullah wal babu ma'nahu lughatan furjatun fi satirin yutawassalu biha min dakhilin ila kharijin wa aksi. Bab secara bahasa adalah furjah, lubang ya, yang terdapat pada satir penutup yang melalui lubang tersebut kita bisa keluar masuk. Kita bisa keluar masuk. Makanya pintu rumah dikatakan bab karena itu adalah celah, lubang pada dinding ya, yang darinya lah kita melalui itulah kita keluar masuk rumah. Itu bab. Ya. Maka ketika dikatakan babul irab, ini seakan-akan seakan-akan kita keluar dari bab. Kita keluar dari pembahasan apa? Pembahasan alamat, pembahasan berkenaan dengan al-kalimah, kemudian masuk ke pembahasan i'rab. Ya, karena pembahasan-pembahasan sebelumnya kan sebenarnya berkenaan dengan pembahasan kalam, wa ma yatba'u dzalik, dan pembahasan yang menyertai al-kalam. Al-kalam pembagiannya, tanda-tandanya, itu kan pembagian al-kalam seluruhnya, atau pembahasan tentang kalam seluruhnya. Jadi ketika dikatakan babul i'rab, seakan-akan kita melalui pintu untuk keluar dari babul kalam, keluar dari pembahasan al-kalam, dan masuk ke pembahasan al-i'rab. Makanya bab di sini bersifat maknawi. Ya, dikatakan babul i'rab, bab di sini bersifat majaz. Ya, bersifat apa? Majaz. Kata beliau, wa istilahan, adapun bab secara istilah adalah ismun li ta'ifatin minal ilmi mustamilatun ala masaila. Ala masaila istamalat ala fusulin amla. Kata beliau, sementara secara istilah, bab adalah nama untuk sekumpulan ilmu, yakni sekumpulan pembahasan, ya, sekumpulan pembahasan yang biasanya pembahasan itu sejenis, ya, makanya disatukan, digabungkan. Jadi isim, bab adalah suatu kata, suatu isim untuk sekumpulan ilmu yang mana ilmu ini mustamilatun ala masail, terdiri dari beberapa, terdiri dari banyak masail. Iya, terdiri dari banyak masail atau beberapa masail. Ini bab. Ya, jadi bab jelas ya. Jadi sekumpulan masail yang sejenis, kalau kita mau simpulkan begitu. Ya, jadi bab adalah apa? Sekumpulan masail yang sejenis, kumpulan beberapa permasalahan yang sejenis. Istamalat ala fusulin amla. Baik bab itu berisi fusul, berisi fasal atau tidak. Normalnya kalau penulisan itu kan judul paling besarnya, ya, ini tentunya setelah judul kitab ya. Judul kitab, kemudian di dalam judul kitab itu akan bagian terbesarnya dinamakan Alkitab. Biasanya kitabun. Nah, di bawah kitab ini ada bab. Di bawah kitab ini, di bawah bab ada fasal. Ada apa? Fasal. 6. Jelas ya, misalnya kitab, misalnya ada kitab, misalnya kitab fikih misalnya, Bulughul Maram. Kemudian di situ ada kitab ut-Thaharah. Ya, kitab ut-Thaharah. 6. Kemudian di bawahnya ada bab almiyah. Bab ini, bab ini. Jadi bab itu berada di bawah kitab. Kemudian di bawahnya bab ada fusul. Misalnya dalam buku-buku fikih, di bawah babul miyah, di bawahnya ada fasal. Di bawahnya ada fasal. Sebagaimana kita lihat dalam apa matan al-ghaya wa taqrib, matan Abi Syuja. Ada fasal, ada fasal, ada fasal, ada fusul. Ada fusul di bawah bab. Di bawahnya abwab. Itu normalnya. Tapi kata beliau, bab itu, ya pokoknya sekumpulan masail yang sejenis, ishtamalat ala fusulin amla. Ya, jadi bukan suatu keharusan, di bawah bab itu harus ada fusul. Baru dikatakan bab. Enggak. Kadang tidak ada fusulnya, bab saja. Sudah ya? Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa hadzal i'rab wal ma'na yajriyan fi kulli babin fala yuhtaju ila i'adatiha fi kulli bab. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal i'rab. I'rab ini. Apa i'rab ini? Ya, semua tadi itu. I'rabnya bab dengan ketiga jenis i'rab, marfu, mansub atau majrur, babu, baba, babi. Semua i'rab ini, hadzal i'rab wal makna, dan makna ini, apa maknanya bab secara lugatan, secara istilahan, apa i'rabnya bab lugatan wastilahan, apa i'rabnya bab, kemudian apa maknanya bab, ini yajriyani fi kulli bab, berlaku untuk semua bab. Ya, berlaku untuk semua bab. Fala yahtaju ila i'adatiha, maka tidak perlu nanti saya ulangi lagi setiap bab. Nanti kan setelah ini ada bab ma'rifati alamatil i'rab. Setelah itu apa? Ada bab setelah ini kan bab ma'rifati alamatil i'rab. Setelah itu faslun murabat. Ya, faslun murabat ini berada di bawah bab ma'rifati alamatil i'rab. Kemudian setelah itu ada faslun murabat. Setelah itu apa? Babul af'al. Setelah itu babul af'al. Setelah babul af'al ada nawasib al-mudhari'. Setelah itu ada jawazim al-mudhari'. Setelah itu masuk bab marfu'atil asma. Nah, di dalam bab marfu'atil asma ada banyak fusul di dalamnya. Ya, ada walaupun tidak dinamakan fusul oleh beliau, tapi ini bagian-bagian di dalam bab. Mulai dari babul fa'il, babul maf'ul wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, babul mubtala wal khabar, bab kana wa akhwatuha. Kemudian di bawahnya ada pembahasan tambahan berkenaan dengan al-ma'rifah wa nakirah, na'at, kemudian ma'rifah nakirah, dan seterusnya. Jadi semua kata bab yang akan berulang nanti saya pakai, bab ini, irobnya dan pembahasannya sama seperti di sini. Semua kata bab yang akan datang nanti di awal-awal pembahasan, irobnya bisa diirob dengan tiga kemungkinan, dan maknanya secara lugatan wastilahan sama seperti ini. Maka kata beliau, wa hadzal i'rabu wal ma'na yajriyan, ya fi kulli babin. Ini irob dan makna ini berlaku untuk semua kata bab yang akan datang nanti. Ya, maka fala yuhtaju ila i'adatiha fi kulli bab. Maka saya tidak akan mengulangi lagi i'rabnya bab, apa maknanya bab secara lugat dan istilahan. Setiap kali kita dapatkan bab, ya, tidak perlu saya ulang lagi. Cukup di sini. Taib, summa qala rahimahullah, wal i'rabu bi kasril hamzati. Ya. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. 6. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ini dari kemana ya? Wal i'rabu bi kasril mubtada. Bi kasril hamza mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Naam. Al i'rab sudah disebutkan di atas i'rabnya kan? Wal i'rabu mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirah. pada semua keadaan tadi, babul irobi, irob itu semuanya apa? Mudhofun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah. Oh, di matan, kembali ke matannya. Apa matannya? Babul irob. Al irobu huwa kan gitu ya. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan wa taghyira. Nah, ini apa namanya, saya lupa ya. Jadi tarekahnya Al-Kafrawi rahimahullah, beliau tidak apa ya, betul Hasan. Tidak taruh matan kemudian disyarah di bawah. Jadi langsung dibiarkan berjalan begitu matannya, sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Nukhbatul Fikar. Beliau langsung lanjutkan dengan syarah. Ya, jadi kalimat wal irab ini kembali kepada matannya. Jadi al-irabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan wa taqdira. Ini sekarang ini belum mau bahas. Qala wal irabu bi kasril hamzati mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Nah, ini irabnya al-irab. Mana khabarnya akan datang nanti. Khabarnya adalah taghyiru. Al-irabu huwa taghyiru. Taghyiru khabarnya. Wa ma'nahu lughatan, makna irab secara bahasa adalah al-bayan. Ya. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah bahwa al-irab lughatan adalah al-izhar wal ibanah. Al-izhar wal ibanah, menampakkan dan menjelaskan atau penampakan dan penjelasan. Yuqalu a'raba amma fi dhamirihi ay bayyana. Ya. Contoh penggunaan kata irab secara bahasa, misalnya ucapan dia mengirab apa yang ada dalam hatinya. Itu salah ya, bukan fidomiruhu, tapi fidomiri. Jelas. Ya, maklum kalau nusko yang kita pakai nusko ini ya. Ya, jadi perhatikan kadang ada harakat apa? Salah harakat. Nah, kata beliau, contoh penggunaannya a'raba amma fi dhamirihi. Dia mengirab apa yang ada dalam hatinya, ai bayyana, dia menjelaskan isi hatinya. Ya. A'rabtu amma fi nafsi idza adhartuhu wa abantuhu, kan begitu ya. Ya, dikatakan saya mengirab apa yang ada dalam hati saya, dalam diri saya, kalau saya menjelaskan dan menerangkan isi hati saya. Jadi irab secara bahasa bermakna al-bayan atau al-idhar wal ibanah. Adapun istilahan, wastilahan ya, adalah seperti yang disebutkan di sini oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala, yaitu taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon aw taqdiran. Nah, kata beliau wastilahan, inda man yaqulu innahu ma'nawiyyun ma dzakarahu biqaulihi wa taghyiru ila akhirih. Sementara i'rab secara istilah, menurut ulama yang menganggap bahwa i'rab itu adalah bersifat maknawi, bersifat abstrak, tidak ada wujudnya, maka definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala di sini. Baik. Sebelum kita lanjut menyebutkan i'rabnya, kita jelaskan dulu makna global dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata Ibnu al-Ajram rahimahullah, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan. Perubahan, perpindahan harokat dari dhamma menjadi fathah, fathah menjadi kasrah. Taghyir, itu namanya taghyir. Jadi i'rab menurut Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala adalah at-taghyir, perubahan. Baik, perubahan ini apakah bersifat lafzi atau bersifat maknawi? Ya. Jawabannya bersifat maknawi. Jawabannya apa? Bersifat maknawi. Taghyir, taghyir kan kayak perbuatan, kayak amalan. Amalan itu kan bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Paham sampai sini? Begini saja. Saya ulangi. Para ulama berbeda pendapat mengenai i'rab. Apa hakikat i'rab itu? Apakah i'rab itu bersifat maknawi, tidak kelihatan, atau dia bersifat zahir? Ya, bersifat zahir, bersifat dia kelihatan. Nah. Apakah dia bersifat maknawi atau bersifat hissi? Jelas ya? Adapun yang mengatakan bahwa i'rab adalah bersifat maknawi, maka definisinya seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala. Ya, yaitu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Jadi i'rab menurut Ibnu al-Ajram dan semua ulama yang menganggap bahwa i'rab itu maknawi, i'rab itu adalah taghyir, perubahan. Perubahan. Perhatikan perubahan, tahu kan? Perubahan itu kan bersifat maknawi. Ya. Bersifat apa? Maknawi. Bukan bersifat zat, bukan bersifat hissi. Nah. Sementara pendapat yang kedua mengatakan al-i'rab itu bersifat hissi, nampak. Ya, bersifat apa? Nampak. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bersifat hissi, ya, i'rab itu bersifat apa? Bersifat hissi, ya. Mereka mengatakan bahwa i'rab adalah asarun zahirun. Ya. Dia adalah asar yang yajlibuhul amil. Dia adalah asar, dia adalah dampak ataupun apa ya, akibat yang yajlibuhul amil, yang dimunculkan atau disebabkan oleh amil. Ya. Fi akhiri al-kalim, di akhir kalimat. Ini definisi para ulama yang menganggap bahwasanya i'rab itu bersifat lafzi. I'rab itu bersifat lafzi. Mereka mengatakan bahwa definisinya i'rab bukan taghyiru awakhir kalim, tapi mereka mengatakan i'rab adalah asarun yajlibuhul amil fi awakhiril kalim atau fi akhiril kalim. Ya, asarun yajlibuhul amil fi akhiril kalim. Dia adalah asar. Asar ini kan sesuatu yang kelihatan, nampak pakai mata. Ya. Dia adalah asar, bekas, ya, dampak dan semacamnya yang yajlibuhul amil, yang dimunculkan atau yang dihasilkan oleh amil, ya, fi akhiril kalim. Yang mana asar ini terdapat di akhir al-kalim. Maka menurut pendapat ini, bahwasanya i'rab itu bersifat hissi. Kenapa? Karena dia berupa asar. Asar itu kelihatan. Kalau kita melangkah di padang pasir, ya, atau apa namanya tanah yang lembek, kita akan apa namanya langkah kaki kita karena dia terlihat, itu dikatakan asar. Dikatakan apa? Asar. Nah, maka menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa i'rab itu adalah bersifat maknawi, maka mereka mendefinisikan i'rab itu adalah taghyir, perubahan. Sementara menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat lafzi, mereka mengatakan i'rab itu adalah apa namanya? Asar yang nampak dari perubahan tersebut. Saya kasih contoh begini. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah perubahan, maka mereka mengatakan yang menjadi i'rab adalah perubahan dari dhamma menjadi fathah. Iya, jadi yang i'rab bukan dhammanya, bukan fathahnya, bukan, tapi perubahan dari dhamma menjadi fathah, itulah yang namanya i'rab. Dan perubahan ini kan bersifat maknawi. Beda dengan dhamma, dhamma kelihatan, fathah kelihatan, tapi perubahan dari dhamma menjadi fathah ini bersifat maknawi. Itu makna taghyir, perubahan. Jadi dhamma menjadi fathah, itu namanya i'rab, perubahannya namanya i'rab. Fathah menjadi kasrah, perubahan fathah menjadi kasrah, perubahan ini namanya i'rab. Kasrah menjadi sukun misalnya ya, yeah. Walaupun tidak ada, ya, yeah. Misalnya dhamma menjadi sukun, ya, yeah. Dhamma menjadi apa? Sukun. Maka apa? Perubahan dhamma menjadi sukun, perubahannya inilah, taghyir inilah, ini yang dinamakan apa? I'rab. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi. Sementara pendapat yang kedua mengatakan i'rab itu bersifat lafzi, mereka mengatakan yang menjadi i'rab bukan perubahan dhamma ke fathah, bukan itu. Tapi yang i'rab adalah dhamma itu sendiri. Dhamma itulah i'rab. Dhamma, fathah, kasrah, sukun, ya. Inilah yang namanya i'rab. Jadi bukan perubahannya, tapi dianya, asarnya. Asar dari perubahan itu. Sudah sampai sini? Jadi menurut pendapat yang pertama, ketika misalnya, perhatikan, ketika misalnya Zaidun, ja'a Zaidun menjadi ra'aitu Zaidan. Dun jadi dan. Menurut pendapat yang pertama, yang dinamakan i'rab adalah perubahan dun menjadi dan. Dun menjadi dan. Itu yang namanya i'rab. Menurut pendapat yang kedua, yang namanya i'rab adalah dhammanya. Dun, dhamma di atas dal itu, itulah i'rab. Dia bersifat lafzi, terlafalkan itu i'rab. Terlafalkan, kita bisa melafalkan yang namanya i'rab, yaitu dun. Kemudian berubah jadi din, dan. Ra'aitu itu zaidan. Yaitu apa? Fathah. Fathah ini yang namanya i'rab. Ya, jadi menurut pendapat apa namanya? Yang kedua, i'rab itu adalah dhamma, fathah, kasrah, apa namanya? Sukun. Sementara menurut pendapat yang pertama, i'rab itu adalah perubahan dari dhamma ke fathah, fathah ke kasrah, atau fathah ke sukun. Jelas ya? Difahami sampai sini? Perbedaan antara dua jenis, apa dua pendapat ini? Makanya perhatikan kalimatnya siapa? Al-Kafrawi rahimahullah. Beliau sangat apa sekedar mengisyaratkan saja. Kata beliau, "Wastilahan inda may yaqulu innahu ma'nawiyyun." Adapun definisi i'rab menurut yang berpendapat, atau definisi i'rab secara istilah, menurut yang berpendapat bahwa i'rab itu maknawi, tidak terlafalkan, dia bersifat abstrak, bersifat maknawi. Ya, tidak terlafalkan. Maka definisinya adalah apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jurum, bahwa i'rab adalah tagyir. Jadi i'rab menurut yang berpendapat bahwa i'rab itu maknawi, dia adalah tagyirnya, perubahannya. Jelas? Jadi nafsu tagyir yang dimunculkan oleh amil itulah i'rab. Sementara menurut pendapat yang kedua, yang merupakan i'rab adalah nafsul harakah, harakatnya itu sendiri. Ya, harakatnya itu sendiri. Harakat atau yang menggantikan harakat nanti. Misalnya ada pengganti dhamma, pengganti fathah. Tapi intinya adalah nafsul harakah itulah i'rab menurut pendapat yang kedua. Baik, sampai sini paham? Perbedaan antara pandangan yang pertama yang memandang bahwasanya i'rab itu bersifat maknawi dan pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat apa? Bersifat lafzi. Baik. Paham sampai sini? Nah, saya tambahkan penjelasan lagi supaya paham ini. Nah, sekarang begini, ketika misalnya kita irob misalnya kayak tadi babul irob, babu ya, babu dikatakan apa? Mubtada, ya, mubtada. Baik. Atau kita irob yang pertama ya, babu khobar dari mubtada mahdzuf. Baik. Marfuun. Baik, marfuun. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Perhatikan kalimat wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Berarti dhamma ini alamat apa? Alamat rafa. Dia menjadi alamat rafa. Bukan dia dhamma itu bukan rafa, tapi dia alamat rafa. Jelas sampai sini? Nah, i'rab ini sejalan dengan mazhab yang pertama yang mengatakan bahwa i'rab itu adalah bersifat maknawi. Karena dia bersifat maknawi tidak kelihatan. Ketika dia tidak kelihatan, kita butuh tanda. Apa tandanya? Ad-dhammah. Sudah sampai sini, makanya nanti kita akan disebutkan definisinya bahwasanya marfu adalah taghyirun makhsusun ya yuhdisuhul amil wa alamatuhu dhamma au manaba anha, kan begitu. Jadi menurut pendapat yang pertama i'rab ya yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi, mereka ketika mengi'rab akan mengatakan apa? Wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jarrihi. Kenapa mereka membutuhkan i'rab semacam itu wa alamatu? Karena i'rab itu bersifat maknawi, tidak kelihatan, tidak terlafalkan, maka butuh penanda. Makanya mereka mengatakan wa alamatu raf'i ad-dhamma. Jadi dhamma itu bukan rafa, tapi dia alamat atas rafa. Alamat marfu. Jelas ya? Dhamma itu bukan i'rab, dhamma itu adalah penanda terjadi i'rab di situ, terjadi perubahan. Sementara mazhab yang kedua yang mengatakan bahwa i'rab bersifat lafzi, ya, mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan dhamma itulah yang i'rab. Dhamma itu bukan tanda rafa, tapi dialah rafa. Dhamma itu rafa. Ya, bukan tanda rafa, tapi dhamma itulah yang rafa. Fathah itu bukan tanda nasab, tapi dialah nasab, dialah i'rab. Harakat itu sendiri yang i'rab. Karena i'rab menurut mereka apa? Lafzi, terlafalkan. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham ini, nah, di situ di bawah di mu'allik apa muhakkik beliau jelaskan akwal siapa yang berpendapat dengan lafzi dan siapa yang berpendapat maknawi. Tapi secara umum bisa diambil suatu kaidah atau suatu mazhab umum bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi itu adalah pendapat mazhabnya Kufiyun. Mazhabnya Al-Kufiyin dalam hal ini. Al-Kufiyin ya memandang bahwasanya i'rab itu bersifat maknawi. I'rab itu bersifat apa? Maknawi. Karena itulah i'rab yang biasa kita pakai itu cara i'rabnya Kufiyin. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wa alamatnya rafa adalah dhamma. Jadi bukan dhamma yang marfu tapi dia hanya alamat karena i'rab itu sendiri bersifat maknawi. Tidak kelihatan, maka butuh alamat untuk menandainya. Sudah sampai sini? Sementara mazhab yang kedua yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah amrun atau adalah perkara yang lafzi, itu adalah mazhabnya Basriyun. Itu adalah mazhabnya apa? Mazhabnya Basriyin. Ya, yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat lafzi. Disebutkan di situ ya. Yang bersifat lafzi, ikhtiarnya Imam Malik, Ibn Malik ya, dalam alfiyahnya. Dan beliau menisbatkan ini kepada muhaqqiqin. Nah, sementara yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bersifat maknawi, kata beliau ini adalah pendapatnya Sibawaihi, wa huwa qaulu Sibawaihi. Wa huwa wa ikhtiyarul a'lam, ini nama orang, wa katsiri minal mutaakhirin. Nah. Dan Sibawaihi, yang menariknya Sibawaihi rahimahullah, beliau termasuk Basriin, ya. Bahkan beliau dari dari apa merupakan ulama tabaqat ketiga dalam madhab dalam apa dalam madhab Kufi dalam madhab Basriin. Beliau berada di tabaqat ketiga atau la tabaqat keempat ding si Bawaihi. Iya, beliau tabaqat keempat. Tabaqat ketiga itu Al-Akhfash, Al-Kabir dan siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, Al-Khalil bin Ahmad ini tabaqat ketiga. Si Bawahi tabaqat keempat dalam mazhab Basri. Nah, tapi bersamaan dengan itu beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi. Padahal asal mazhabnya Basriin itu i'rab itu adalah apa? I'rab itu adalah bersifat lafzi. Nah, dan di sini kita bisa melihat bagaimana ikhtiar para imam ya, ikhtiar para ulama ya dalam nahwu pun mereka punya mazhab asal, namun mereka kadang keluar dari mazhab asal mereka. Ya, mereka kadang keluar dari mazhab asal mereka. Nah. Baik. Dan pendapat apa namanya pendapat Basriin yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat lafzi ini merupakan pendapat jumhur. Ya, ini merupakan pendapat jumhur. Selain dari siapa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Malik, selain dari Ibnu Malik, ya ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Kharuf dan Asyal apa nih? Asyalobin, wallahu alam, saya belum pernah baru dengar. Nah, Ibnu Malik dan Ibnu Kharuf dan beliau menisbatkan ini kepada muhaqqiqin dan juga merupakan pendapat dari Ibnu Hajib rahimahullahu taala. Nah, sementara mazhabnya Kufiin atau mazhab yang kedua, ya, ini merupakan pendapat dari para ulama Maghribah dan juga merupakan pendapat zahir ucapan si Bawaihi dan yang dirajihkan oleh Abu Hayyan. Nah. Udah ya, jadi ini hanya sekedar perbedaan pandangan. Wa illa dari sisi tidak ada asar apa tidak ada dampak signifikan tentunya dalam masalah makna ataupun dalam masalah i'rab, tapi ini hanya sekedar perbedaan memandang apakah i'rab itu lafzi atau bersifat makna. Nah, kita katakan tadi bagi yang mengi'rab bahwa ketika dia mengi'rab misalnya mubtada'un marfu'un bila tidak wa alamatu raf'ihi dhamma, ini ketika dikatakan wa alamatu raf'ihi dhamma, setiap i'rab yang ada kalimatnya begitu wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jarrihi, itu i'rabnya pada dasarnya berjalan di atas mazhabnya Kufiin yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi. Namun kita temukan yang unik dalam hal ini adalah ternyata Basriin juga ketika mengi'rab seperti itu tetap menggunakan wa alamatu. Padahal mazhabnya mereka dhamma kasrah itu bukan alamat, justru itulah yang i'rab, bukan alamat. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa Basriin dalam hal ini tetap i'rab menggunakan i'rab dengan menggunakan lafaz i'rab seperti itu hanya mimbab tajawuzan. Ya, yakni sekedar tajawuz. Ya, dalam hal ini. Nah, adapun mazhab mereka dalam masalah i'rab, mereka mengatakan bahwa dhamma itu bukan alamat, tapi dialah i'rab. Fathah itu bukan alamat, tapi dialah i'rab. Jelas ya? Nah, tapi dari sisi i'rab, mereka sejalan dengan Kufiin menggunakan lafaznya, tapi penggunaan ini tajawuzan, yakni sudahlah ditasahulan di ini sajalah, apalagi karena i'rab ini masyhur tersebar, ya sudah, dalam masalah seperti itu tajawuz saja dalam mentakbir i'rabnya. Wa illa mazhab Basriin dalam hal ini adalah dhamma bukan alamat, tapi dialah i'rab karena dia bersifat lafzi. Jelas sampai sini ya? Ini maksud dari kalam Al-Kafrawi rahimahullahu taala wastilahan inda may yaqulu innahu ma'nawi. Ya. Adapun bagi ulama yang memandang bahwasanya i'rab itu bersifat lafzi, ya, i'rab itu bersifat lafzi, kita sudah sebutkan definisinya, ya kan? Karena di sini kan beliau menyebutkan bahwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, ini merupakan definisi i'rab bagi yang memandang i'rab itu maknawi. Nah, bagaimana dengan ulama yang memandang i'rab itu bersifat lafzi? Ya. Maka ta'rifnya, definisinya adalah asarun yajlibuhul 'amil fi akhiril kalim. Asarun yajlibuhul 'amil fi akhiril ism. Fi akhiril kalim. Dia adalah asar. Jadi asar langsung bukan taghyir, tapi dia asarnya. Asar dari taghyir tersebut. Ya, dhammanya, fathahnya, kasrahnya, itu asar namanya. Jadi i'rab menurut Basriin yang memandang bahwasanya i'rab itu bersifat lafzi, ya. Jelas ya? adalah asarun yajlibuhul amil. Dia adalah asar yang dihasilkan atau yang di apa namanya disebabkan oleh amil fi akhiril kalim, yang mana asar ini muncul atau didapati, dilihat, dilafalkan di akhir amil, di akhir afan, di akhir al kalim, di akhir al kalim. Jelas ya? Baik. Dan apa namanya Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala dalam Tuhfatus Saniyah justru dalam mendefinisikan i'rab itu berjalan di atas mazhabnya Basriin. Sementara ini menjadi tambahan bukti bagi kita bahwasanya Ibnul Ajarram rahimahullahu taala itu berjalan di atas mazhabnya Kufin. Ya, berjalan di atas mazhabnya Kufin karena beliau mendefinisikan i'rab dengan ta'rif maknawi. Ya. Dan perlu diketahui ya, semacam Ibnu Malik, Ibnu Hisham, penulis kitab Qatrun Nada, Ibnu Al-Jarram, ini semuanya dari kalangan ulama apa namanya mutaakhirin. Ya, di kalangan ulama mutaakhirin yang mereka punya mazhab dasar namun mereka muhaqqiqun, kadang memilih mazhabnya Basriin, kadang memilih mazhabnya Kufiin, ya. Dan bahkan apa walaupun tidak bisa diitlakan misalnya secara pasti bahwa Ibnu Jerome apakah beliau kufiun semua, kan tidak, karena buktinya dalam beberapa tempat ya beliau rahimahullah memilih mazhabnya Basriin, cuman memang kebanyakannya beliau berjalan di atas mazhabnya kufi, di atas mazhabnya apa kufi. Baik. Summa qala rahimahullahu taala, sekarang i'rabnya huwa taghyiru awakhiril kalimi. Apa i'rabnya? Taghyiru ila akhirihi. Kata beliau, wa i'rabuhu, i'rabnya. Huwa dhamirun, dhamiru faslin alal asah. Ya. I'rabnya huwa, jadi al-i'rabu huwa, huwa ini adalah dhamirul fasl alal asah. Alal asah. Ya, ini huwa di sini dhamirul fasl, bukan dia mubtada sani, bukan. Jadi al-i'rab huwa taghyiru, dia bukan mubtada sani. Ya. Huwa di sini adalah domirul fasal. Sudah berlalu bahwa domirul fasal di antara wujudnya adalah domir yang terdapat di antara apa? Domir yang terdapat di antara dua kalimah yang mutalazimain. Dua kalimah yang saling melazimkan. Misalnya terdapat antara mubtada wal khobar. Ya. Atau terdapat antara isim inna dengan khobar inna. Atau khobar kana dengan isim kana dengan khobar kana. Sama seperti di sini, huwa di sini terletak antara mubtada wal khobar. Huwa dengan afan, al-irob sama apa? Tagir. Al-irob dengan apa? Tagir. Asal kalimatnya, al-irobu tagiru awakhiril kalimi. Itu kan asalnya. Al-irobu tagiru ya, awakhiril kalimi. Cuman ada huwa muncul di tengah-tengahnya. Al-irobu huwa. Nah, maka huwa di sini kata Al-Kafrawi rahimahullah, yang benarnya as-sahih adalah apa? Ya. Dia adalah domirul fasal. Dia adalah apa? Domir al-fasal. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, domirul fasal la mahalla lahu minal i'rab. Jadi perhatikan, domirul fasal ini bukan domir isim. Dia huruf. Dia huruf. Maka lah ada yang bertanya misalnya, domir apa yang irobnya lama halalah min irob? Jawabannya adalah domir fasal. Karena domir kan asalnya isim ya. Domir kan masuk dalam jenis-jenis isim. Dan asalnya isim itu, ya, tidak ada yang apa selalu mu'rob. Hatta walaupun isim yang mabni, pasti selalu fi mahal. Hatta walaupun isim itu mabni, pasti apa? Ada mahal. Asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Bahwa selalu ada mahal. Itu asalnya. Walaupun ada beberapa isim yang keluar. Jelas sampai sini. Namun di sini domir fasal itu adalah apa namanya harf la mahalla lahu minal irob. Ya, tidak ada fungsinya di sini. Nah, la mahalla lahu minal irob. Qala wa taghyiru irobnya adalah khobar. Khobar dari mana? Khobarul irob. Khobar dari irob di awal. Al waqi'u mubtada'an. Yang mana irob itu berfungsi sebagai mubtada. Itu irobnya adalah mubtada. Qala wa taghyiru mudhaf wa awakhiri mudhafun ilaih wa huwa majrur wa awakhiri mudhaf lagi wal kalimi mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya jadi mudhaf, al kalimi mudhafun ilaih, wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah. Ya, wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah. Kemudian wal ikhtilafi jarun wa majrurun muta'alliqun bi taghyir. Li ikhtilafi jar majrur muta'alliq ka taghyir. Jadi taghyirnya ini terjadi karena li ikhtilaf. Ingat pembahasan muta'alliq, muta'alliqnya ini yang akan memperjelas makna jar majrur. Jadi li ikhtilaf di sini muta'alliqnya kepada taghyir. Berarti apa? Taghyirnya ini terjadi karena perubahan, karena lamnya di sini lam ta'lil. Ya. Lam yang menunjukkan apa? Sebab, yakni taghyirnya itu terjadi karena atau disebabkan karena apa? Ikhtilaf, perubahan. Ya, perubahan apanya? Kata beliau wa ikhtilafi mudhaf wal awamil mudhafun ilaihi. Ini. Mudhaf mudhafun ilaihi lagi. Jadi ini ada apa namanya? Bersusunnya mudhaf mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihi mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaihi, dia lagi jadi mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaihi. Ya, ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kata beliau wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah. Ad-dakhilah na'tun lil awamil wa na'tul majruri majrurun. Perhatikan al-awamil dakhilah. Jadi dakhilah na'at bagi al-awamil. Jelas tadi. Wa na'tul majruri majrurun wa 'alaiha jarun wa majrurun muta'alliqun bid-dakhilah. Ya. Ya, ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Jadi 'alaiha jar majrur muta'alliqnya ke ad-dakhilah. Nah, apa maksud kalimatnya Ibnu Jarrom di sini? Apa maksud dari definisi i'rab di sini? Yaitu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Definisinya i'rab sampai sini. Adapun kalimat lafzan atau taqdiran ini sekedar mimbabil bayan. Ya. Mimbab apa? Al-bayan. Adapun definisi i'rab cuma sampai di sini. Liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Titik sampai situ. Adapun lafzan atau taqdiran ini bayan, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis apa namanya? Bentuk apa terlafalkannya nanti akan kita akan sebutkan. 6. Yakni maksudnya di sini yakni annal i'raba inda man yaqulu innahu ma'nawiyyun. Maksud Ibnu Al-Jarram adalah bahwa i'rab menurut ulama yang memandang bahwa i'rab itu bersifat maknawi, i'rabnya adalah huwa apa definisinya adalah huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Ya. Taghyiru ahwali awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah. Perubahan ahwal kondisi awakhiril kalimi. Di sini sudah beliau sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalimi adalah taghyiru ahwal, perubahannya. Apa afwan, keadaannya yang berubah, bukan akhir katanya yang berubah. Karena zaidun, zaid jaa zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin, akhir kalimatnya yaitu huruf dal enggak berubah. Yang berubah cuman keadaan bagi dal ini. Dari rafa menjadi nasab menjadi jar. Ya. Makanya makna taghyiru awakhiri yakni taghyiru ahwali awakhiri. Jadi yang berubah adalah ahwalnya, bukan huruf terakhirnya. Kemudian berubahnya ini disababi dukhulil awamilil mukhtalifah. Disebabkan karena masuknya amil yang beraneka ragam. Ya. Masuknya amil yang ya beraneka ragam macam-macam. Baik. Kata beliau di sini bahwasanya al-i'rab ya adalah taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir-akhir al-kalimi. Nah. Yang dimaksud dengan al-kalim di sini adalah jamak dari al-kalimah. Ya. Merupakan bentuk apa? Jamak dari al-kalimah. Jadi al-kalim bukan bermakna kita sudah pernah berlalu al-kalim sebelumnya di awal-awal pembahasan al-kalam. Tapi siapa yang bisa menyebutkan definisi al-kalim? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa definisi al-kalim? Sudah berlalu kata al-kalim. Ma tarakkaba min thalath kalimat aw fa aksar. Baik. Hasan. Ya ma tarakkaba min thalath kalimat fa aksar. Pokoknya terdiri dari 3 kata atau lebih, mau mufid atau ghair mufid, kan begitu ya. Mau mufid atau ghair mufid terserah, yang penting 3 kata atau lebih itu al-kalim. Ya. Adapun al-kalim yang dimaksud di sini bukan al-kalim yang itu. Tapi al-kalim yang dimaksud di sini adalah jamak dari al-kalimah. jamak dari apa? Jamak dari al-kalimah. Jelas ya? Jadi bukan al-kalim yang dimaksud di sini, taghyiru awakhiril kalim, yakni kalim bermana yang disebutkan yang telah berlalu, yaitu mataraktaba min salati kalimat fa aksar, ya, sawa'un kana mufidan aw ghairu mufid. Ya, baik mufid maupun ghairu mufid. Intinya adalah tiga kata atau lebih. Baik. Sudah ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, taghyiru awakhiril kalim, bahwa i'rab itu adalah perubahan apa? Perubahan akhir al-kalim. Al-kalim sudah kita sebutkan bahwa al-kalim di sini adalah jamak dari kalimah, bukan al-kalim bermakna istilah yang telah berlalu. Ya. Kemudian al-kalim di sini ya, ada dua secara umum. Al-kalim di sini ada dua secara umum. Yang pertama adalah al-asma al-mutamakkin al-amkan. Atau al-ism al-mutamakkin al-amkan. Ini yang pertama. Yang dimaksud dengan al-kalim di sini ada dua. Yang pertama, isim yang mutamakkin amkan. Sudah berlalu kemarin. Isim terbagi jadi dua. Iya kan? Isim terbagi menjadi dua. Ada isim yang mutamakkin dan ada isim ghairu mutamakkin. Isim mutamakkin terbagi jadi dua. Ada mutamakkin amkan dan ada mutamakkin ghairul amkan. Jelas sampai sini ya? 6. Jadi yang dimaksud dengan al-kalim di sini adalah apa? Al-ism al-mutamakkin al-amkan. Yani isim yang tidak punya keserupaan dengan fi'il dan tidak punya juga keserupaan dengan harf. Ya. Atau afwan sebentar. Al-mutamakkin ya. Lah, bukan mutamakin amkan tapi al-mutamakin saja. Ya. Jadi al-kalim di sini mencakup dua, saya ulangi afwan. Al-kalim di sini mencakup dua. Yang pertama adalah al-ism al-mutamakin, yang mutamakin. Walaupun tidak amkan, yang penting dia mutamakin. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, ya. Al-fi'lul mudhari ma lam yattasil bihi nunut taukid au nunun niswa. Ma lam tattasil bihi nunut taukid wala nunun niswa. Jelas ya? Jadi al-kalim yang dimaksud di sini mencakup dua. Yang pertama al-ismul mutamakkin. Isim yang mutamakkin, yakni isim keluar darinya isim yang ghairu mutamakkin. Apa itu isim ghairu mutamakkin? Isim yang memiliki keserupaan dengan harf. Itu namanya isim yang ghairu al-mutamakkin. Ya, adapun al-isim yang mutamakkin adalah isim yang tidak punya keserupaan dengan harf. Jelas ya? Kemudian yang kedua yang masuk dalam kategori al-kalim adalah al-fi'lul mudhari, ya, idza lam yattasil binunil inas wala nunit taukid. Ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari kalau kemasukan nunul inas atau nun taukid dia akan mabni, kan begitu ya? Dia akan mabni. Maka yang terkena i'rab atau yang mengalami perubahan hanya ada dua. Yang pertama dia isim mutamakkin. Terserah mutamakkinnya amkan atau mutamakkinnya ghairul amkan, terserah. Yang penting mutamakkin. Nah. Maka masuk di dalamnya isim yang munsharif sama ghairu munsharif. Itu terkena i'rab. Hanya itu saja, dua jenis isim, yaitu isim mutamakkin, ya. Jelas ya, baik amkan maupun ghairu amkan. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori al-kalim adalah fi'il mudhari yang lepas, yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun al-inas. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan salah satu dari keduanya, dia membeni. Sementara isim, kapan dia menyerupai huruf, maka dia membeni. Ini sudah kita jelaskan kemarin ketika pembahasan tanwin tamkin. Saya jelaskan, bisa dirujuk kembali rekamannya. Ya, ketika kita jelaskan jenis-jenis tanwin ya. Kita jelaskan jenis-jenis tanwin. Ya, ada tanwin, apa namanya? Tanwin tamkin. Ya, tanwin yang menandakan kekuatan isim tersebut. Bisa dirujuk kembali pembahasan mengenai mutamakin dan ghairu al-mutamakin ini. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, Al-Kafrawi rahimahullah mengatakan wa huwa taghyiru ahwali awakhir. Jadi yang berubah adalah kondisi terakhirnya. Kondisi apa? Terakhir. Yakni harokat dari huruf terakhir. Harokat dari apa? Dari huruf terakhir. Nah. Ucapan Al-Kafrawi rahimahullah ataupun Ibnu Al-Jarram mengatakan bahwa yang berubah adalah awakhiril kalimi, yang menjadi akhir kalimat, ini mencakup di dalamnya akhir kalimat secara hakiki, yakni betul-betul itu akhir kalimatnya, ya, sebagaimana huruf dal pada kata Zaidun, huruf dal pada kata Muhammad, huruf ta pada kata Baitun, itu ta betul-betul akhiril kalimi hakikatan, dia betul-betul jadi huruf terakhir di kata itu, ya, huruf ba pada kata Yadribu, huruf sin pada kata Yajlisu, itu apa, awakhiril kalimi atau akhiril kalim al kalimah hakikatan. Nah, dan juga mencakup di dalamnya akhiril kalimah hukman, yakni sebenarnya dia bukan huruf terakhir dari kalimat tersebut, cuman karena ada suatu faktor dia dianggap sebagai huruf terakhir, dihukumi sebagai huruf terakhir, dan itu yang berubah. Ya, misalnya kata yadun, hadza yadun, ra'aitu yadan, marartu biyadin, tangan, yadun. Di mana terjadi perubahan i'rabnya? Di huruf dal. Baik, di huruf dal. Yadun, yadan, yadin, di huruf dal. Tapi apakah dal ini adalah huruf terakhir dari kata itu? Jawabannya, secara hakikat dia bukan huruf terakhir. Tapi secara hukman, iya, dia huruf terakhir. Kenapa? Karena asal kata yadun adalah yadayun. Asal kata yadun adalah yadayun. Ya kan, kita sudah sebutkan, atau dalam pembahasan sorof saya kira diketahui bahwa asalnya isim itu terdiri dari tiga kata. Maka semua isim yang cuma terdiri dari dua kata, afan, asal isim itu dua huruf, asal isim itu tiga huruf. Makanya wazannya fa'ala, kan begitu ya. Asal wazan kan fa'ala, selalu tiga huruf. Asal, ya, asal dari isim itu terdiri dari tiga huruf, paling minimal. Tidak ada isim yang dua huruf, enggak ada. Kapan ada isim yang dua huruf? Ya, ini kita berbicara mengenai isim yang mu'rab tentunya. Kapan ada isim yang dua huruf, ya, maka pasti ada huruf yang hilang. Kita berbicara tentang isim yang mu'rab. Jelas? Nah, misalnya yadun. Yadun cuma dua tangan. Kok ada isim yang cuma dua huruf? Ya, para ulama mengatakan, enggak, ini asalnya tiga huruf. Asalnya adalah yadayun. Di mana hurufnya muncul ketika didatangkan dalam bentuk jamak, dikatakan aidi. Aidi, muncul ya-nya. Huruf aslinya muncul. Maka ketika saya katakan hadza yadun, ra'aitu yadan, marartu biyadin, maka dal ini dianggap hukman, dihukumi sebagai akhiril kalimi. Walaupun secara hakikatan dia bukan akhiril kalimi. Jelas sampai sini ya? Makanya kalimat tagiru awakhiril kalimi, yang dimaksud dengan awakhiril kalimi, sawa'un kana hakikatan au hukman. Yani dia adalah akhir kata secara hakikat, betul-betul dia huruf terakhir dari kata tersebut, atau dia dianggap atau dihukumi sebagai huruf terakhir dari kata tersebut, walaupun sebenarnya dia bukan secara hakikatan, dia bukan huruf terakhir, karena masih ada huruf setelahnya. Cuman dia dihilangkan. Ya, huruf terakhirnya apa? Dihilangkan karena, apa namanya, i'tibab. Ya, i'tibab. Nanti akan disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Kita lihat kata beliau. Jadi, kata beliau, وَهُوَ تَغْيِرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ بِسَبَبِ بِدُخُولِ الْأَوَامِلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَذَلِكَ نَحْوُ زَيْدٍ فَإِنَّهُ قَبْلَ دُخُولِ الْأَوَامِلِ مَوْقُوفٌ لَيْسَ مَبْنِيًّا وَلَا مُعْرَبًا وَلَا مَرْفُوعًا وَلَا غَيْرُهُ. Contohnya kata beliau, ketika kita baca, contohnya adalah kata Zaid. Zaid ini sebelum kemasukan amil, apa i'rabnya? Kita Zaid ini kita baca apa? Bagaimana cara membaca kata Zaid? Kata beliau, qabla dukhulil awamil, sebelum masuknya amil, dia itu mauquf. Dia didiamkan. Ya, makanya sudah berlalu ya bahwa pembahasan atau definisi nahwu, definisi ilmu nahwu adalah apa? Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Ya, ahwalu akhiril kalimi min haitsu tarkib, ketika dia sudah merekap. Makanya kalimah ketika dia masih sendirian, masih satu kata, itu belum bisa diapa-apain dalam ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu nanti berperan ketika merekap minimal dua kata. Makanya kata beliau, kata Zaid saja ketika dia masih sendirian, Zaid, belum kemasukan amil, belum ada kata-kata sebelum ataupun setelahnya, maka ini mauqufun, didiamkan, kita tidak bisa hukumi Zaid ini apa. Maka dia laisa mabniyan, tidak boleh dikatakan zaid mabni, tidak boleh juga dikatakan mu'rab, tidak boleh juga dikatakan marfu, tidak boleh dikatakan mansub, majrur, pokoknya mauquf, didiamkan. Kenapa? Tidak bisa dibahas dalam ilmu nahwu. Dia masih satu kata. Jelas? Fa idza dakhala alaihil amilu, kalau setelahnya datang amil, berarti dia sudah dua kata, barulah irob, barulah ilmu nahu bermain di sini, barulah ilmu nahu berperan di sini. Fa idza dakhala alaihil amil fa in kana yatlubu rafa, kalau amilnya itu meminta rafa, mengharuskan dia rafa, barulah nahu jaa, ya fa innahu yarfa'u ma ba'dahu. Semisal jaa, karena dia fi'il, berarti dia membutuhkan apa, marfu, yaitu fa'il. Maka barulah ketika itu kita marfu zaid, kita katakan taqulu jaa zaidun, barulah bisa di'rab. Wa i'rabuhu jaa fi'lun madhi wa zaidun fa'ilun marfu. Adapun kata zaid saja ini belum bisa diapa-apakan, enggak bisa dikatakan apa zaid marfu mansub atau majrur, enggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Tidak ada amil, ya. Apakah dia mabni atau murob juga enggak bisa dikomentari karena dia masih sendiri di situ, zaid mauquf dia, jelas ya, didiamkan. Wa in kana yatlubu nasba nasaba ma ba'dahu, kalau amil yang masuk padanya mengharuskan nasab, maka dinasab nahu ra'aitu, taqulu ra'aitu zaidan, ra'aitu fi'il fa'il, dan ra'a ini adalah fi'il muta'addi, fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul zaidan, jadilah zaidan. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'il fa'il zaidan wa zaidan maf'ul bihi mansub, ya. Wa in kana yatlubul jarra jarra ma ba'dahu, demikian pula kalau amilnya meminta jar, maka dijar. Nahu alba taqulu marartu bi zaidin, marartu bi zaidin, wa irabuhu marartu fi'il wa fa'il bi zaidin jarun majrurun muta'alliqun bi marartu. Sudah ya? Baik. Kata beliau, wala farqa fil akhiri, ini yang kita bahas tadi, tidak ada perbedaan dalam masalah akhiril kalimi baina an yakuna akhiran haqiqatan ya wa hukman, ya, baina an yakuna akhiran haqiqatan ka akhiri zaidin wa hukman ka akhiri yadin. Jelas ya? Ya, kalimat taghyiru awakhiril kalim yang dimaksud dengan akhir di sini tidak ada bedanya antara akhirnya itu akhir hakiki, yakni dia betul-betul huruf terakhir dari kata tersebut, semisal dal pada kata zaidun, ataukah dia huruf terakhir dari kata tersebut tapi secara hukman, seperti huruf dal pada kata yadin. Kenapa? Fa innad dal akhiruhu hukman, karena huruf dal pada kata yadun itu dia adalah, dia dianggap sebagai huruf terakhir secara hukman, la hakikatan, bukan huruf terakhir secara hakikat. Kenapa? In asluhu yad, nah, asluhu yadayun, asalnya apa? Yadayun. Nah, hudhifatil ya, kemudian huruf ya-nya dihilangkan, ya, dihilangkan i'tibaton. Apa artinya i'tibaton? Ai min ghairi illah, tanpa ada proses ta'lil dalam ilmu sharaf, dihilangkan saja. Itu namanya hasu i'tibaton. Jadi asalnya yadayun menjadi apa? Yadun. Ya-nya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biasanya kan kalau dalam sharaf dihilangkan karena ada ta'lil, ada gini-gini. Ini kata beliau i'tibaton, tanpa ada ilat. Fasara yadun, fasara yadan. Ini yadan di sini beliau mansub karena khobar bagi soro, ya. Temannya apa? Afwan, maf'ul bih sani dari kata soro. Soro kan kawan-kawannya zonnah, zonantu. Taqulu talat yadun wa ra'aitu yadan wa marartu biyadin. Jelas ya? 6. Contoh lain misalnya kayak damun. Damun itu asalnya damaun. Ya. Asalnya apa? Damaun. 6. Dikatakan hadza damun. Cuma dua kata. Nah, jadi itu aturan umumnya ketika ada isim yang mu'rab dan cuma terdiri dari dua kata, afwan, terdiri dari dua huruf, itu pasti ada huruf yang hilang yang ketiga. Karena jumlah huruf minimal untuk sebuah kata harus tiga. Ya, makanya kan wazannya juga ya, fa'ala, fa, isim, ain, isim, lam, isim. Selalu begitu. Contoh lain misalnya famun. Ya. Famun asalnya adalah fuhun. Kan begitu ya? Asalnya fuhun. 6. Atau, ya, 6. Masalahnya, dan dia bisa, dan huruf aslinya muncul ketika dia dijamak. Dikatakan jamaknya mulut afwahun. Maka mim di sini pengganti dari waw dan ha yang dihilangkan. Ya. Mim di sini pengganti dari apa? Waw dan ha yang dihilangkan. Jelas ya? 6. Jadi asalnya fuhun. Makanya kalau asmaul khomsa dikatakan apa? Fuka. Ya, karena memang asalnya adalah fa, waw dan ha. Kemudian ha-nya dihilangkan, waw-nya juga dihilangkan, kemudian diganti dengan mim. Jadi famun. Jadi apa? Jadi famun. Saya kira cukup sampai sini dulu. Ini masih kita jelaskan, masih sampai apa? Baru sampai kalimat taghyiru awakhiril kalimi. titik sampai sini. Ada pun lanjutan selanjutnya, lanjutan penjelasannya bisa babi dukhulil awamilid dakhilati 'alaiha, insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, naktafi. Wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yang nas'alullaha ta'ala yu'allimana ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدير عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عفوا ada sedikit gangguan ini. Tafadhal, kalau ada soal tentang materi.